Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi, yang dikasihi Tuan Imam Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala yang memberi izin kepada kita duduk di dalam rumah Allah yang mulia ini untuk satu tazkirah. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita semua sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam Quranil Aziz, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah oleh kamu, sesungguhnya beri peringatan itu memberi guna, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita sekarang duduk dalam musim awal Muharram. Rata-rata cakap tentang Ma'al Hijrah. Semalam baru buat forum di Kuala Terengganu dengan Ustaz Razali Muhammad tentang Ma'al Hijrah. Jadi insyaAllah saya nak sebut sedikit berkaitan dengan hijrah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada beberapa kisah yang mungkin kita telah dengar dah ataupun kita belum dengar lagi, insyaAllah. Kerana setiap peristiwa yang berlaku di dalam sejarah Islam ada pengajaran yang sangat banyak. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal itu adalah dengan niat, dan dapat seseorang itu apa yang ditentukan olehnya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, dia akan dapat dunia tersebut. Ataupun hijrahnya kerana perempuan, dia dapat berkahwin dengan perempuan itu. Kerana dari bahawasanya hijrah seseorang itu ialah kepada apa yang dia menuju. Hadis yang cukup sinonim dengan kedatangan awal Muharram, dengan peristiwa hijrah. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW nak menyebut satu perkara yang sangat penting, iaitulah ikhlas. Satu perkara, hadis yang begitu panjang nak sebut yang paling penting ialah keikhlasan. Keikhlasan dalam beribadah, dalam mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Dan banyak kisah-kisah yang berkait dengan hijrah, insyaAllah. Dr. Said Ramadan Al-Buti menyebut di dalam kitab beliau Fikusyah, apabila telah mencapai lebih kurang 70 orang umat Islam di Makkatul Mukarramah, maknanya penyokong Islam lebih kurang 70 orang, maka mulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka itu berhijrah. Daripada situ kita faham bahawasanya Islam ini tak mesti ramai. Kita nak keramai, tidak mesti ramai. Dan ramai itu lebih baik. Tapi nak memberitahu kepada kita, dengan sebab 70 orang ni lah kita Islam sekarang. Dengan sebab 70 orang ni lah sebagai orang yang ada di haulan Nabi di sekitar Rasulullah, Islam sapa kat kita. Dan 70 orang ni yak do'eh. Nampak? Bukan tokoh-tokoh korporat tak ada. Hak darat cerita orang mereka. Kerana hak darat ni jadi maju Islam. Bina daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah, seluruhnya sahabat menakluk sampai sesuku dunia. Empire yang begitu luas. 70 orang ni. Hak naik kapal Nabi Nuh AS, 80 orang. Nampak? Kita ni zuriat hak naik kapal. Nampak? Tapi bukan kapal layar. Nak naik batu Nabi Nuh. Hak lain tergelang belaka. Hak selamat 80 orang. Imam Qabari sebut dalam tafsirnya lebih kurang 80 orang. Naik kapal Nabi Nuh AS selamat daripada taufan. Fa'anjainahu wa ashabah. Kami telah lepaskan akan dia, akan Nabi Nuh dan kawan-kawan. Ia ini penolong-penolong. Ini zuriat yang tinggal. Hak turun daripada kapal, selamat dia taufan, derhaka pula kepada Allah. Beribu-ribu juta orang pula daripada hak atas kapal, hak asal. Jadi bila sampai 70 orang, maka Rasulullah SAW mendengar rintihan umat Islam yang tidak tahan dengan macam-macam cubaan. Kena seksa, kena maki hamu. Tak, masa ni masa berada di Mekah, mengadu kepada Nabi, bila lagi kita boleh pindah. Jadi Nabi pun memberi keizinan boleh berpindah meninggalkan kota Mekah. Dua ujian yang sangat besar, ujian penentangan daripada puak-puak golongan barisan Mekah yang sangat hebat, kemudian ujian yang paling besar lagi meninggalkan tanah air. Allah Rabbi, tinggal tanah bagi korang. Tak, kita jaga kebun duku ni dengan senapang gajah, takut ada orang ambil buah duku nak tembok. Hebat kita. Masa musim orang dulang mah di Rusila gitu, di lubuk mandi, tanah dia tu jaga pakai senapang, takut orang ambil tanah dalam tanah kawasan dia, tanah dia balik ayok di rumah. Apa gitu? Ini sanggup meninggalkan kapung lama. Satu ujian yang sangat besar. Allah Rabbi, tinggal kapung wik orang. Kedah-kedah tinggal belaka. Satu ujian yang sangat besar. Ni maki hamu diorang tu hebat dah. Bakar dengan besi panah, hak tindih dengan batu. Ujian yang lebih berat, iaitu meninggalkan harta kekayaan. Jangan main harta bayar. Berat sekali dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu, au ila dunia faman kana hijratuhu ila dunia. Nabi sebut bab dunia. Barang siapa yang hijrah perjuangan bersama Rasulullah ila dunia, kepada dunia. Nak kabur dunia hebat. Kita boleh mari dengar surah kuliah subuh, kuliah maghrib. Dunia kita nak wik korang. Balik awal. Mari semula tahun depan. Seria boleh derma. Nak beri tanah korang, Allah Rabbi. Kedah nak wik kepada sabilillah, minta maaf. Takbir boleh, tubik orang merih. Naik orang ni, sopsi orang tubik. Nampak? Tiga kali takbir. Tapi sayang kepada dunia. Kita bukan macam zaman sahabat. Dia ni pak tapang cukup dekat. Kerana mereka kasih kepada akhirat, tak kasih kepada dunia. Kita kasih kat ke akhirat, tapi kasih hetek ke dunia. Ini masalah lu. Jadi gohik tak kepa hetek, tak belakang hetek gohik. Duk main kat tulis, dah rebah geluling. Pandangan para sahabat di hadapan sama, tak ada belakang. Dunia ni barang belakang. Kerana itulah mereka sanggup tinggal kampung halaman. Bila dibenarkan oleh Rasulullah SAW berhijrah, Dak cakap banyak sedas pinggang. Sedas pinggang bawa. Ada kedai tinggal kedai, ada takkan nak bawa tanah. Jokeh buat auto. Mampu kerah auto. Eh, tinggal ada kebun, tinggal kebun. Nah, dah kalau kita guanyaknya. Ada gitu gini. Nak bawa belakang lah. Banyaklah kita nak bawa. Tali bising, berat nenang. Ha tak? Ha, 14 inci dah 29. Nah, lepek gitu lawi. Kalau nak ijrah. Banyak benda yang kita kasih. Dah. Di antara yang lewat berhijrah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat lewat. Eh? Nabi benarkan para sahabat yang lain, penduduk Mekah yang Islam, berhijrah. Tapi Rasulullah belum tiba kerana menunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dikeluarkan oleh sesiapa. Allah yang mengeluarkan Nabi Muhammad SAW daripada tanah watan beliau Mekah pergi ke Madinah. Allah Ta'ala yang buat keluar. Dalil Nabi tunggu perintah. Kalau nak kira keluar, boleh keluar lah. Tunggu perintah. Maknanya, Rasul ni tak boleh buat. Sebagai macam kita. Kita boleh ikut syir. Berasa molek, jalan. Berasa boleh, buat. Berasa molek, ambil. Berasa tak apa, pulung. Nah, para Nabi, para Rasul, mereka ni risalah. Utusan Allah. Tunggu ayat turun. Bila turun kebenaran wahyu daripada Allah membenarkan Rasulullah SAW berpindah, maka Nabi SAW yang telah didahului oleh beberapa orang Islam, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ni lebihnya dia, siapa Nabi pergi tanya dia, nak teman aku tak berhijrah? Nabi tak cari orang lain, ramai lagi para sahabat. Tapi dia cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman hijrah. Ni orang lebih. Sebab tu bila disuruh supaya bersedekah pada jalan Allah untuk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberi, mensedekahkan semua harta. Siapa Nabi tanya, dah tak tinggal sikit. Tak tinggal benda. Dia kata dia tinggal dua, Allah dan Rasul. Kita 14 ribu ada dalam bank. Whisky ya surah. Tak deku nak mampu. Patut nak lawan pula. Kuasa besar, UMNO. Yang kaya, yang macam-macam. Darah kita. 14 ribu ada whisky ya. Ni. Ahli sama hidup. Kalau ahli sekali-sekala boleh tak? Sama hidup dah ahli. Whisky ya. Nak. Seluk dalam kocek kat siamah tengok ada sebelah ria. Pak tu merah. Hei, merah masuk mula ambil biru. Biru boleh seria ya. Untuk perjuangan. Tak, tak usah kata nak macam Sayyidina Abu Bakar. Seribah semua. 100% harta. Semua sekali. Tak, kerana bagi Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ma yang kusur malun min sadaqah. Tidak akan kurang harta daripada sebab sedekah. Sedekah tak kurang itu. Kau banyak ada. Ini masuk dalam minda para sahabat yang berjaya ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Nabi boleh didik sahabat. Dalam kepala otak sahabat, kalau infak fi sabilillah, kalau sedekah, kalau derma, dah habis harta. Kau banyak. Sebab tu dia beri semua. Dia sapar di Mekah, Tuhan kasih balik. Dia kata, ni baru orang beriman. Iman ni mana percaya. Nampak? Hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi SAW mari tanya. Guana telah turun perintah daripada Allah nak hijrah. Boleh hijrah kan bersama aku? Maka Sayyidina Abu Bakar pun setuju. Setuju. Memang ini cita-cita dia dah. Ini kelebihan yang antaranya. Kelebihan fadilah yang ada pada batang tubuh dan watak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Nabi kata iman dia mengatasi iman penduduk kau. Kalau nak timbang, nak hebat, berat, besar iman ni. Kita nipih iman. Nipih, ada iman nipih gitu lah. Tiup dangi, menayang tu. Tak sawi dia 50 ribu lah. 15 riyal dah. Ha, air kotak tu. Loli batin abi. Eh, Tok Imam bahan dua kotak. Nah. Jadi, bila diketahui keadaan Rasulullah SAW ini nak berhijrah dan telah dapat ditangkap beberapa orang Islam yang berhijrah ditangkap, musyrikin Mekah ditangkap. Beberapa orang diseksa. Mereka pun berpakat mengadakan satu perjumpaan mesyuarat khah di rumah Ubay bin Kilab. Ubay bin Kilab ni rumah dia ni menjadi satu markas UMNO Mekah pada masa itu. Pakat nak macam mana cara nak menghalang Rasulullah. Macam mana nak sekat Rasulullah ni. Jadi ada yang kata kita tangkap, kita tahan dia dalam penjara. Ada yang kata macam-macam pendapat. Dan pendapat yang dipersetujui akhirnya nak bunuh Rasulullah. Nabi tu anak beranak dia. Nah, dia nak bunuh. Inilah penentangan yang mesti kita terima. Apabila kita ni nak bercakap dengan perkara benar, bila kita nak menyertai di atas satu platform perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah. Dia mesti dah ada penentangan. Kita kena faham. Dia mesti orang marah. Dia lagu tu. Siapa Rasulullah orang nak bunuh. Nah, orang nak bunuh. Jadi, Nabi hak dulu-dulu dalam sejarah dibunuh. Berjaya. Rasulullah ditakdirkan, dipelihara oleh Allah selamat. Nampak? Cara nak bunuhnya masing-masing pakat lah. Seorang wakil, seorang pemuda yang gagah, satu keluarga, satu bani, masing-masing tikam sama-sama. Jadi keluarga Rasulullah tak boleh nak balas dendam. Cara lagu tu. Baik. Di antara kisahnya yang kita boleh ambil iktibar, Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Ali karamallahu wajhah duduk pada tempat Nabi. Duduk pada tempat Rasulullah. Waklalak tidur macam Rasulullah. Dan berani Sayyidina Ali ni duduk pada tempat orang yang akan kena bunuh. Kalau kita guana punya. Ada orang nak bunuh aku malam ni. Mung tolong tidur boleh tak tempat aku. Tak kena aku, kena mung. Kita nak tau. 18 kali hidup lagi tak mung. Tak? Kita takkan nak lah kena nyawa. Tak? Tuan-tuan kata nyawa kita sayang. Nyawa lembu kita malah nak semelih. Nah, sayang juga 2-3 ribu semelih. Baik ambil sebahagian sudah lah. Ambil belah sikit. Gitu tak mau kita. Jadi Sayyidina Ali sanggup duduk tepat orang yang nak bunuh. Dia tidur. Disebut dia dalam kitab Tabaqah Ibn Sa'ad, Sayyidina Ali masa tu, dia Rasulullah suruh pakai selimut dia. Supaya orang kafir nak bunuh dia tukar. Memang Rasulullah sungguh pakai selimut Rasulullah warna hijau. Kau warna biru, warna hijau. Kau ni kalau pakai warna biru malah tu Sayyidina Ali mati dah dia. Faham? Allahu Rabbi. Yang mana dijaga di kepung rumah Rasulullah SAW ini, di antara mukjizat Nabi boleh keluar dalam keadaan tidak dapat dilihat. Itu setengah pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, janji Allah. Dan adalah menjadi kewajipan atas kami, kata Allah, kata aku, menolong orang-orang Islam. Dan kita takut dia. Ayat Quran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah telah menjadi wajib atas aku, kata Allah, mesti dah atas aku menolong orang-orang yang beriman. Tak, kita takut ni. Allah Ta'ala janji dah nak tolong kita. Takut benda. Takut macam-macam takut kita. Takut gitu, takut dah boleh kerja, takut dah boleh piti, takut dah boleh cok cakuk. Macam-macam. Janji yang Allah ni, apa yang kita tak percaya? Janji yang manusia kita percaya. Tak? Kata nak pergi 300 tak boleh kepeng. Caya sangat tu. Bodoh-bodoh sungguh orang. Ni janji Allah. Wajib aku tolong orang beriman. Nah. Apa yang kita tak percaya? Lemah kita ni. Ayat Quran. Pasal kita ni ada penyakit. orang nyakit kan, ha, biakak manis kata tawa. Nak lah, mu sakit. Nak, ha, mu sakit dah. Ha, ada penyakit. Bila ada penyakit, dosa banyak, benda manis berasa tawa. Nak, kemanisan tak ada. Keringanan dalam perjuangan tak ada. Tak rasa yang rasa berat. Inna siqala zunubi, kata Imam Al-Ghazali, yamna'u akhifatal ibadah. Sesungguhnya rantaian dosa yang menyelubungi diri seseorang menghalang-halang daripada ringannya ibadat. Tak rasa ringan pasal dosa banyak. Nah, dosa banyak. Kita baru baik baru 2-3 tahun ni. Pada zaman dulu nak kira guanya pakai anuh gitu. Zaman wayang kulit buat dogo itu, zaman main rodak itu berapa puluh tahun duk lara. Baru ceh ni duk atas surat biasa masuk surga dah. Nah, ha, kan ditimbang kan kalau lama dulu, ha, mengaruk saja bahan lara 40 tahun. Ha? Pasti hak molek 10 tahun. Mana berat kira? Sama berat. Takkan sama berat. Ha, ni kita leni dok dang ni. Masa pendek dah. Nak nak kabur balik ni hak zaman lara zaman kirung itu. Nah. Allahu Rabbi. Jadi di antara diriwayatkan Nabi SAW membaca satu ayat dalam surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa afshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan di belakang mereka itu satu tutupan. Nampak? Afshaynahum, kami butakan mereka itu. Mata itu macam seolah-olah buta. Wa hum fa hum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Eh? Ayat ini ada dua makna. Yang pertama berkait dengan sejarah hijrah tadi. Rasulullah dilepuh pasir tak kepala. Neh. Ini jampi yang dibenarkan. Dalam Islam ada jampi yang dibenarkan, iaitu menggunakan ayat Quran. Nampak? Jampi tu. Ambil pasir, baca ayat. Ayat daripada surah Yasin. Neh. Lepor pasir, tu jampi. Dia kata jampi syirik, tu jampi-jampi adab tu. Hak mengaruk, cakap siang, cakap sini. Hak tu mengaruk tu. Eh, tok bomoh cakap kulin, cakap tamir, boleh cakap macam-macam. Nah, hak tu yang Tuhan tak terima semayang kali kita pergi japi lagu tu. Man ata arrafa wa fi riwayatin kahina. Lam yukbal, lam tukbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa yang mendatangi tok bomoh hak pandai teka. Eh, boleh kabar hak raya-raya pelik-pelik eh, maka tidak diterima baginya semayang 40 hari. 40 hari tak terima semayang. Kita hak dak urut cetak dah semayang. Dak terima pula. Tu gi saja. Faham? Dak percaya saja nak gi. Gi saja roi. Ha roi. Ha 40 hari dak terima. Ha? Fa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau gi percaya dah pula, maka dia telah kafir dengan Quran yang turun atas Muhammad. Dah lepas-lepas dah istighfar. Astaghfirullahalazim 10 kali lepas semayang. Nampak? Jadi 50. Eh? Nak tidur 10 kali, bangun tidur 10 kali. Jadi 70. Ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi yami wa lailah 70 marrah au kama qala. Wahai manusia, katanya Rasulullah, taubatlah kepada Tuhan kamu, menyesallah. Sesungguhnya aku taubat kepada Tuhan aku sehari semalam 70 kali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baca doa. Wahai Tuhan kami, jangan ambil balas di atas salah silap kami di masa lampau. At-taibu 'anizambi habibullah. Orang yang taubat daripada dosa, dia adalah yang dikasih oleh Allah. Kalau pergi saja ra'i, 40 hari tak terima semayang. Kalau percaya, dia boleh tahu, Tok Bomo ni boleh tahu ra'i, dia telah kafir dengan Quran yang turun atas Nabi Muhammad SAW. Balik awak. Tak, kita baca juga talqin, nak tak kafir je. Nah, tu kata, dah kita tak tahu. Nah, kalau tahu tak baca dah. Tak, pakai talqin yang tak kubur. Tak. Nah, ini. Nabi lepas pasir, tak nampak. Depan jadi gelap, belakang jadi gelap, seolah-olah buta. Ini tafsiran yang berkait dengan peristiwa hijrah. Nampak? Boleh lalu ke depan, tak dapat disedari, Tak. Bila bangun tidur jadi tengok, eh tak ada Rasulullah. Guna kita kena lebar dah. Ha? Ha. Nabi boleh keluar molek-molek ada. Pasal apa? Pasal yakin dengan Allah. Tak? Ha. Tak ada benda boleh jampi. Jampi boleh. Dr. Mahathir kata jampi ni karut belaka. Baca ayat tu, baca Yasin semua ni tak ada memberi bekal dari dulu. Kena buat pergi hospital baru balik. Ha, tu. Dalam mana ikut dia? Dalam Malaysia. Berjata-jata habis jadi sesak. Sesak-sesak asal boleh basikal. Faham? Ha, dia kata. Ha, ni umat-umat Melayu haprak akhir zaman. Nah, ha. Bapak-bapak teruk tu sokong juga. Terang-terang sodok masjid tu. Kalau sodok rumah harah tu haram dah kita sokong. Pasal zalim. Kau ini kalau dia naik meretas tidak rambut rumah orang. Dia tak lapas balik tanah. Ha, kalau kau ini yang bintang tiga. Kau ini bintang lima ni. Jahat pada kau ini. Ha, tapi kita ni bodoh. Tak ada otak, tak mikir. Ha, rambut rumah Allah pula. Walik-walik ada. Berebut kita yang tangan. Turun lapangan kerbang. Subhanallah. Baik ni yang taik lembu. Ha. Tuhan tak marah kita. Nah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali hati kamu berasa molek kepada orang zalim, kamu pasti akan masuk dalam api neraka. Allahu akbar. Hati berasa molek je. Tangan tak pakuh lagi. Tak panjat pokoknya lagi gantung poster. Tak tolong keping lagi. Tak tolong mana buat kerja lagi. Cuma hati berasa molek je betul orang zalim ni. Fatamassakumun nar, kata Allah, maka kamu pasti akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya, kinayah daripada dukhulul jannah, kata ulama tafsir, masuk dalam api neraka. Ha. Jangan main-main kita. Tak? Ha. Tak ada apa kita lewat. Baca ayat tu, kerana Allah. Musuh, ha? Kita jumpa dengan musuh, kita nak lari daripada musuh, kata ulama-ulama boleh baca. Ambil tafa'ul dengan perbuatan Rasulullah. Ha? Baca ayat tersebut, ayat ke-9 surah Yasin. Tak apa. Dah. Ha, kita tengok takut musuh, tangguh musuh tu nampak kita. Baca ayat ni. Dah. Ha, dengan yakin bulat kepada Allah. Tak apa. Dah. Ha, ini sunnah Nabi. Nabi buat kita boleh amal selalu. Tak baca. Wa ja'ana min ba'ini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ha? Fa afshaynahum fa hum la yubsirun. Kita pun lepas pasti. Kita pergi surat JKK tak nampak lagi. Ha. Takut ke JKK? Kawan tu nak makan ketara tak cukup. Ha. Ha, kita takut ke dia? Gerak orang Melayu apa? Jin kafir kucing kampung. Ha. Dia takut apa? Dia lawan Allah takut dia. Dia sama dengan berhala-berhala. Ha. Dah lewat benda. Ha. Apa yang kita takut dia? Takut dia tak ilaha illallah. Dia bodoh macam kita juga. Nah. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut kepada manusia. Takut hanya kepada aku. Baru itu. Nah. Bukan tak berani-berani bodoh hidup tengah jalan. Mana? Muduk tengah jalan. Aku dah takut benda. Takut Allah. Itu bukan takwa tu. Itu bila babi. Duduk tengah jalan. Dah. Maknanya dalam menjalankan perjuangan, jihad, ibadah, pengorbanan, tak payah takut kepada manusia. Ha? Bukan JKK yang ni mak ayah kita. Kalau mak ayah kita, kita tak boleh turun. Dan dia beranak kita. Tak? Bukan. Mak ayah kita, kita tak boleh ikut. Kenapa? La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yawaduna man hadallahu wa rasul. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ala ayah. Tidak boleh. Tidak ada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul. Mereka ini kasih kepada orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Orang yang beriman, dia tak akan kasih. Dia akan baik dengan orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Nah, di antara menyakiti Allah dan Rasul, orang yang berjuang, orang yang bekerja, berusaha supaya tidak berdirinya sebuah negeri Islam. Yang mengadakan bermacam-macam halangan. Dia bersekongkol dengan golongan-golongan munafikin, golongan-golongan kufar, supaya ulama tak boleh mengacau. Inilah orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka ni pakmu, tak boleh. Ini ayat Quran, bukan surat khabar. Surat khabar boleh, tak percaya boleh belaka surat khabar, nak buat balut kitab boleh, nak buat kesat hai boleh surat khabar. Quran tak boleh. Kita tolak satu huruf je jadi kapi. Dasar kata hukum hudud tolak satu huruf je nak tolak huruf mim dalam Quran. Kapi tak nak terus kekal patak ni. Dia kena gitu. Dia tak ada lah dua jalan ni akhirat. Dua jalan atas dunia pun banyak jalan, tapi dua je. Balik tu dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan ke dalam syurga, satu golongan patak neraka. Golongan yang menentang perjuangan Islam, kita kena yakin mereka ini adalah golongan yang menuju ke neraka. Dan golongan yang menyokong Islam, yang membela ulama, yang nak lihat supaya hukum Islam tertegak di muka bumi, kita kena yakin ini golongan ahli syurga. Dia kena yakin tu. Bila yakin baru kita buat kerja. Kita yakin tak, tapi yakin kluk-klik. Yakin kluk-klik. Kalau 20 jam boleh tahan lagi. Kalau 200 boleh buat lagi jam mata. 2000 sanksi barang lalu. Dia ada nilai. Dia ada harga dah. Lembuk jabat aiwang. Mahal. 7,000 sakur. Takut usah kalau surau. Dah lembuk kapung. Tulang macam kecai. Murah tu 700. Dengan tali-tali. Dia gitu. Kita gini juga. Dia ada kelas dia. Kelas 20 riyal. Kelas 10 riyal. Kelas air kotak. Dia boleh beli. Tukar dengan akidah. Bapak kapingnya arok. Bandung. Gila berarok. Orang kafir nak jadi wakil ayat. Orang Islam tukang sokong. Lawan ustaz. La ilaha illallah. Kalau di Melaka ni, Tok Guru ngajar pagi petang siang malam. Masuk pertanding calon pilihan raya. Lawan dengan Hindu. Orang Islam habis pakat pakuan Hindu. Ni nak kata. Dan mana duduk mana kaki akhirat? Duduk dengan Hindu. Hindu duduk mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir daripada kalangan ahlil kitab, Yahudi Nasara atau musyrikin. Musyrikin ni semua tak baik. MIC, MCA. Duduk di mana? Fi nari jahannam. Duduk dalam api neraka jahannam. Dan kita pergi sokong dia, dengan kita-kita patak neraka. Dia Tuhan nak malu ke kita. Tak malu kita. Tak malu. Muka nakir tak malu muka kita. Muka nakir kata. Mari ni tau. Ni baru aku nak. JKK. Faham? Mahrab buka. Puhung mulut-mulut tangan tokak muka nakir. Belah pelu. Wama dinuka. Agama apa mu? Islam hadari. Jawab. Sudah kerja. 70 harta tergelang dalam bumi. Islam hadari kepala otak membelajar dia Islam hadari. Kata muka laki tak sudah kerja kita. Ngaruk pula ke? Orang kapok bodoh boleh tipu. Kita ni biar kita kena jadi cerdik. Basak dah apa? Cerdik. Dia gitu. Kalau nak jadi ikan, jadi ikan sendiri. Jangan jadi ikan. Apa benda ni ikan makan tai ikan pun? Ikan duka. Kadukang ni tak usah kata berhupang mata kain saja bahang kau. Kat diri pandang. Kita ubur sakut mata kain di kembung tu. Dalam perut kita jahit mula molek je. Dia bahang di belakang tak kena terang. Dia bahang di belakang aku pinggang saja. Nak? Ambil saja upang. Mata kain tak kena. Baru bisa. Nak? Bisa tu mahal lalu. 120 sekor. Bang. Lalu 120. Selori. Dia gitu. Itu kelebihan di antara Sayyidina Ali karamahu wajhah, kerana yakin dengan Rasulullah, yakin dengan Allah, sanggup duduk tepat orang nak hukum bunuh mana tu. Pakat nak bunuh dah, dia sanggup duduk situ. Kita tak berani. Kerana tahu dalam perjuangan bayarannya mahal. Bayaran mahal. Dadak main bayar kain batik. Tak ada dalam ayat barang siapa yang berjuang pada jalan aku, aku beri kain batik selah seorang. Dah main akan kain batik. barang siapa yang tolong Nabi aku, aku nak bagi basikal dalam syurga. Ada. Bayar orang mahal. Bayar orang syurga, nikmat yang berkekalan. Ma la aynu ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Bayar orangnya, ialah nikmat yang mata tak pernah lihat. Hebatnya syurga. Moleknya mata tak pernah kelih. Telinga tak pernah dengar sedaknya barang dalam syurga. Nampak? Dan hati tak pernah terlitah. Itu bayar orang. Ha? Dapat rahmat yang paling besar, masuk syurga. Ha? Ha. Ni yang besar. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Nampak? Ni orang. Orang-orang yang telah berhijrah dan berjuang pada jalan Allah. Ni. Nampak? Kerana dinapak bayar orang mahal, tak apa duduk tempat Rasulullah. Orang tikam tak apa. Nah, kita tak nampak hak syurga, hak akhirat nampak dunia ni. Sebab tu yang kita sanggup. Ah, ha, jatuh perempuan sama sawit tak lari tak apa. Nampak dah. Kalau timbang boleh 3 tang, piti. Faham? Ha. Waktu dah orang mayang subuh, macam nak mampus pergi surga. Ha. Ngek, ngek, ngek. Tinggal 2 orang. Nolak tu imam bang, tu imam komak, tu imam jadi imam, gostang pula jadi makmum. Dia berlaku. Ha, tak agak kan? Tak boleh kemenangan, tak boleh lagi. Ha, diwi Palestin tu. Parti Hamas. Diwi menang. Tak. Ha. Pasal dia kental daripada kita. Tak. Tuan-tuan kata tembok dengan air, tembok dengan bung tak ada hal. Kita dengan air berduk kapok kali ni. Ha. Ha. Mana dia lebih dia dah. Tahu kita tu. Kemenangan Hamas di Israel, di Palestin. Tak. Kita sabar dulu watak kita ni. Ramai dah. Tapi kualiti kontrol tak ada. Tak. Haa. Kualiti kontrol tu slow kan. Darut cetong. Haa. Haa. Tak wui lagi dah. Dia kena berjuang. Lebih gigi lagi. Tak. Gagah dah. Semangat dah. Ayuh. Anak pula luar pendek. Haa. Tak jadi juga. Haa. Haa. Kemah dah. Ceramah pergi belaka dah. Caya pula hak khurafat. Jadi banyak nyakit. Nah. Lepas tu dengar Quran hadis, Quran hadis, kuliah pagi petang biar masuk, masuk, masuk, masuk. Hak mana cedera beki, cedera beki. Oh jadi cemek. Tak? Ha, dengar tukang kata, sini wasok, ha, tukar pelet baru. Ha. Tukang ni pula kata, atak ni kena tukar ni bahaya ni, ha, tukar atak. Ha, rumah kan? Kita gitu juga. Nah, dengar ngajar kata kat ni tembuh, ha, apung lalu. Tahu jadi cemek ni, rumah ni nak beki. Orang macam nak utuh orang. Tak? Akidah, wasok habis. Ha. Orang lain bila hijrah dalam keadaan sembunyi. Hatta Rasulullah SAW sama Sayyidina Waqqas sembunyi. Nah, yang secara terang-terang seorang ni Sayyidina Umar. Eh, Sayyidina Umar dia terang-terang. Bila hari dia nak hijrah, nak tinggal bumi Mekah, dia pergi masuk dekat Baitillah. Ketika itu ramalah. Ah, ha, puak-puak musyrikin ni. Ah, ha, puak-puak musyrikin Mekah ramai ada berlaku. Datuk Patin dia Abu Lahab, Kasri Abu Jahal ada, pokok JKK dia ada belaka. Ha, ha, nah, datang saya nak umur mari bawa pedang saya panah atas belakang. Neh. Ha? Dia nak kabar dia tu hijrah secara terang-terang. Tak sembunyi macam orang lain. Tak, dia secara terang. Ha? Ini contoh keberanian umur ni cerita. Tak. Orang tengah ramai tu musuh tu dia pergi tawah pula 7 kali. Mana nak kabar kita ni perjuangan ni bermula dengan ibadat, jaga ibadat. Ha, ambil berkat dengan ibadat. Ha? Nak turun juang semayang sunat dulu apa semua. Ni mandi junuk kodok. Mandok pergi ceramah. Ha? Ha, lemah macam ni. Tawah dulu 7. Nabi tawah 7 kali dia mengadap puak-puak barisan Mekah ni. Saya nak umur kata. Eh? Ha. Inilah muka-muka yang akan kalah masuk patak neraka belaka. Dia tunjuk seorang-seorang. Ha, dia tunjuk muka macam-macam, pengurusi JKK ada, timbalan JKK ada, macam-macam ada. Neh, ha dia tu. Puak-puak musyrikin kau, hak lawan Rasulullah. Dia kata terang, inilah muka-muka yang akan kalah kat gi, Tuhan akan sumbat patak neraka. Maknanya kita tak boleh nak ra'i dengan musuh-musuh umat Islam. Tak boleh ra'i, boleh kata. Ha, ini kata malu mata, panggil gi juga apa peluang bahan si ayang. Bahan daging umur JKK. Mana boleh pergi? Orang yang menentang perjuangan Islam. Tak boleh ra'i. Orang ra'i, dia telah hina Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Biar faham balik. Neh. Ha, tidaknya kenyek orang mak. Baik-baik menang pengajar kita boleh batin untuk imam. Bila kita menang kita boleh bagi dia pula baiknya. Ha, apa khabar? Kepala hotok apa khabar? Faham? Tengok, habisnya tenang habis. Dengan tok imam, dengan tu, dengan mufti, dengan DO, dengan habis. Dia kenyek habis. Ha, masa kita buat baik. Ha. Ha. Maknanya, boleh kita kata kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Boleh kata, tak ada masalah. Dah. Ha, tapi tengok tubuh lah, biar macam Sayyidina Umar. Ha, pasal apa Sayyidina Umar dia berani kata lagu tu? Pasal dia masa... Ha? Masa dalam jahiliah dia ni juara gulat, tahu gulat, juara gusti Mekah, undertaker Mekah orang ni. Faham? Ha. Orang kalau berlawan gulat dia berlawan gusti, dak gerak belakangnya kilas Sayyidina Umar. Ha? Tali pinggang makan lah, tali pinggang undertaker. Mana orang nak lawan bapak tubuh? Tak? Ha. Kalau tegur kan nak tegur mulut, tegur dengan pedang. Jadi takut orang backing. Ha, backing ni kena ada kok. Nampak dalam gerakan dia kena ada kau. Kepala masang ni. Dia kena ada seorang dua. Ha. Ni ikut orang nak buat kita duduk surah 10 tahun dah orang menang. Ambak pergi lari. Dia 30 orang. Kalau terkambak dua orang ni. Tak kata apalah. Cuk muka-muka lagi. Tak berani nak lawan langsung. Kalau sejik kita duduk buat beki apa semua. Beri ke dia belakang. Tak lawan dah. Tak ni terlemah tengok. Nah, ha. Biar kau Allah berjuang. Tak. Ha, lari-lari lah. Dina-dina terlena. Bagi dia lah. Lagi-lagi kita. Mayan dah lagu. Tak boleh. Nah. Ha. Dia kena ada tiap bakang itu. Tak. Ha. Dia mari nak tepek postal, nak kabur mesyuarat baru, nak latihan baru pula. Kena ada bakang-bakang kata mesyuarat pun ni nak. Kenapa nak? Ha. Semua lagi. Faham dia kena gitu. Tak. Ini tak ada. Ro'i ni apa? Dia menentang Tok Guru, menentang ulama' ro'i ke dia. Dia ratik pula rumah dia. Faham? Patutnya kita hanya boleh pergi kepada orang zalim dengan niat nak dakwah dia. Baru boleh. Nak ajak dia kembali ke pakar jalan boleh lah. Ni nak pergi ro'i makan minum tak boleh. Musuh Allah. Musuh Islam. Golongan yang menyesatkan. Mereka menjadi tali baruk. Nampak? Golongan kufar untuk menyekat kebangkitan Islam secara halus. Jangan main. Nampak barang itu. Nah. Ha. Kalau orang terang-terang lawan Islam, cakap dalam sarabah, menjadi pemimpin gitu gini terang dah. Benci kepada Islam, hak tu memang jelas munafikun. Munafik dah. Ha. Mati tak boleh menawar. Hak terang-terang hina Islam. Tak boleh menawar. Dia orang Islam, pasti dia hina Islam. Munafik. Ha. Kerana hatinya benci. Kebenciannya meluak-luak, keluar tubik mulut. Ha, mula kita tak tahu dia berlaku ni. Nifak ada dalam hati. Nah, tapi oleh kerana membuak-buak, tubik ke mulut. Kata-kata, kataan yang tidak patut kepada Islam, kepada perjuangan, kepada ulama. Ha, ini munafikun. Munafikun Tuhan kata kerana, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Kalau orang munafik mati, mu jangan pandai-pandai nak semayang mayat. Sekor daripada mereka itu. Dasar kata segera. Sekor habuk pun mu jangan semayang banyak ni. Ini kata Allah dah kita tak mau ikut Allah. Nak perjuangan agama Allah. Ha. Ha, dia ada pengajaran di situ. Bila dah orang tak mari semayang ni mari insah dan macam-macam. Sebab tu dikenakan hukuman hudud. Hukuman yang keras. Curi je. Nah, patut boleh ganti balik. Harta dia ada. Mokpok dia boleh ganti. Islam kata, asyariku sarikotu fakta'u aidiyahumah. Nakala minallah jaza'an bima kasabah. Ha, jangan main. Padahal dah dia curi 1,000 riyal je. Anak-anak dia sanggup tak ganti 1,000. Ke suruh kerat tangan kau. Mestilah sanggup ganti. Islam tak terima. Islam kata, fakta'u aidiyahumah. Pasal apa tujuan potong tu? Kerana inilah yang lebih baik di sebuah hukuman. Kerana hukuman ini datang daripada Allah. Allah yang cipta kita, maka Allah Ta'ala lebih mengerti dengan apa yang boleh beri kesan kepada jiwa manusia. Not bad key. Ha. Kerana orang lain yang ramai lagi. Ha, tu kata. Jadi kita kena bulat. Ha. Ha, memberi keinsafan sekurang-kurangnya tak ramai, 2-3 orang. Ni roi situ, pabung, nasi minyak. Rumah JKK temun natugi juga. Bengong. Apa jadi kita buka sini cerita ni? Di England. Ha, kalau kata kamu sini, kalau kata UMNO, kamu UMNO Kongo. Dia gitu. Dia faham boleh. Dia memang berat. Perjuangannya berat. Lu kita perjuangan kita ni ringan lagi. Di Ceknya tu, semayang jemaah ni, orang tembok dengan senapang lah, tapala. Dengan bau kereta kebang. Perjuang-perjuang, sesing. Faham? Semayang jemaah. Tahu, boom, gegar depan tu imam ni, jatuh pokok. Tak gerak tu imam. Faham? Kita tak ada kereta kebang, tak mayang dah, duduk-duduk. Tak ada orang tembok, deru-derang, duduk pada sipang tengah garis, siapa kita. Nampak? Jadi anak iblis, anak syaitan berkata. Dah guna tu mati, mati sesak. Mati sesak. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Nampak? Akan ada satu golongan, satu puak yang mensia-siakan akan semayang. Ni ada depan kita, anak kita, cucu kita, anak saudara kita. Tak. Tak semayang. Duk wakah gitu. Mata setan. Tak semayang. Ni golongan ni. Wattaba'u syahwat. Mereka ini duk ikut ke nafsu. Akhirnya ke mana? Fasau fayal qawna ghaya, kata Allah. Mereka ini pasti akhirnya berjumpa dengan kesesatan. Dah sesat dua ni duduk. Kullu dhalalatin, kata Rasulullah, finnar. Yang sesat itu semuanya ke dalam api neraka. Ha. Perjuangan lagi nak faham. Ra'i juga tepat ra'i. Nah, tepat hukuman kena ada. Guana dak faham kanak tu. Duk kata, duk tengok saja. Biarlah ra'i kanak. Anak tu jadi punah ke jadi molek? Ayah dak berani faham. Jadi punah ha. Tengok dulu zaman budak-budak sekolah. Cikgu boleh faham murid. Dak berulih batin watang. Tak ada jahat macam le ni. Dia ni dak boleh dah. Kalau cikgu faham salah. Ha. Ada akta guru dak boleh rotang murid. Tengok murid ni jadi benda. Jadi beruk pula ke. Ha. Hak pun tak jelek, telinga subang, buh ketuk hidung. Mata babi tunggal, budak-budak. Hari satu bah apa penuh turun badan. Ha. Turun seorang pakai ketuk, turun seorang pakai ketuk tadai. Ketuk ni nanti muka dadah dia pakai. Ana buat gua ni. Sebab Nabi katalah umat Islam akhir zaman akan ikut kafir Yahudi Nasara. Hatta law dakhalu jurad dabbing tabi'tu muhum. Mu kalau Yahudi Nasara masuk dalam lubang baiwak pun mu akan ikut. Nabi kata dah kan, ikut belaka. Nah. Anak kita tu. Nah, cucu kita. Sekarang dak punya anak kita kat gian, gelaran anak kita pula dia gelaran. Nah. Punah gitu. Dah tu kita saja. Tuhan nak tanya kita akhirat. Eh, jangan main Tuhan tanya. Se. Nah. Ha, mu buat benda itu. Agama aku diancam, agama aku dihina, mu buat benda. Kita cari makan, turun gelap, bagi balik gelap. Nak jawab gitu? Ha, aku nak cari, aku cari makan je aku pandang. Ha, tu dah kerja lah kita. Ha, ha. Dah cukup modal nak jawab. Dah. Suraqah bin Malik, dia dengar sama cerita. Ha, yang dengar maknanya bila Amnon Mekah ni dia tawar 100 ekor uta kalau boleh bunuh Rasulullah ataupun takat. Dia minat dengan 100 ekor uta mahal. Eh? Ha. Zaman Rasulullah uta ni macam lori. Kita bank lah. Ha. Bank hak setang. Ha. Bank otak aku pasti. Uta. Kalau kuda ni potong saga. Zaman ni. Ha. Kalau kedai orang dekat. Ngek kedai. Ha. Ha. Ni nak beri lori 100 buah. Aku tak boh. Ha. Lori 100 buah. Pasti aku beri pun nak petikan. Aku sungai. Faham tak? Tuan-tuan kata nak wilawi kata buah. Suraqah bin Malik mari minat. Ha? Siapa ditipu habis yang pok-pok lain nak pergi bunuh Nabi, dia kata jalan lain. Nabi bahan aku kata. Ha, dia kecong. Supaya dia seorang boleh bunuh Nabi. Dia tak mau berbuk aman. Dia mari tomok. Ha? Nah, bila siapa kat Rasulullah, dia cari Nabi sembunyi dalam gua. Eh? Ha? Pernah diriwayatkan Nabi sembunyi dalam gua. Ini nak cerita mukjizat Rasulullah. Eh? Ha. Dan tempat sembunyi Nabi ni burung pati mari telur. Ha ni Dr. Muhammad Mutawalli Syahrawi. Dia kata Allah Taala tolong. Ha? Allah Taala halang pakatan besar nak bunuh Nabi dengan dua jenis makhluk yang sangat kecil, yang sangat hina. Neh, burung pati dengan laba-laba ni. Tak tolong Rasulullah. Neh. Burung pati buat sarang. Suraqah bin Malik kata kalulah maknanya orang ada lalu ni takkan buat sarang sini. Dia lari lah burung pati. Jinak-jinak lari juga. Tak? Ha. Kemudian karut sarang laba. Sarang laba ni kalau tepuh memang dah sembuh. Tak, tak ada orang melanggar tiang sarang laba bicu dahi. Doktor kata, "Bapa buat cik bicu dahi? Tepuh sarang laba." Tak ada. Dalam Quran sebut dah, rumah yang paling dekat, rumah yang paling mudah runtuh, sarang laba. "Inna awhanal buyuti la baitul ankabut." Yang sebut dalam Quran. Tak. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh, rumah labah-labah. Rapuh sungguh. Kita bukan kuih dengan nyapu seleng, tepuh dak seleng rabak kau. Tak usah kata seleng. Tak, sarang labah-labah. Kita dak seleng, kita tertepuh dengan tidak sengaja. Rabak tau? Rabak juga. Pasal tu kata dalam Quran. "Inna awhanal buyuti," rumah yang paling rapuh, mudah runtuh adalah "la baitul ankabut." Rumah labah-labah. Ni ambil kisah. Faham? Ha. "Lau kanu yang lamu," kalau mereka itu mengerti, kalau reti bahasa. Dan kalau tak cara, tak tahu, tak kaji Quran, tak tengok ha, apa yang Tuhan cipta, tak reti bahasa, tak tahu kala. Pandang cari makan lah macam kita. Tak pandang kepada segala ciptaan Allah. Nah, ini tengah daripada mukjizat Nabi. Nah, tangan labah-labah. Kalau Nabi masuk dengan nyawa kau, rabak dah sangat labah-labah. Surah kau pun lari kat lain. Nah. Dan akhirnya kaki kuda dia tergelam. Dan dipendekkan cerita, dia jadi takut kerana kaki kuda dia tak terlepas nak pergi ke Rasulullah, jadi tergelam makan di bumi, minta maaf dengan Rasulullah. Dia nak bunuh Rasulullah, akhirnya minta nyawa dengan Rasulullah. Ini pengajaran. Nampak? Sebab tu kan, perjanjian, janji Allah pasti akan tolong orang yang beriman. Nak pula para Nabi. Nah, sebab tu kita kena betulkan dulu kita ni duduk pada golongan mana, iaitu golongan yang memperjuangkan Islam biar sahih dulu, kemudian kita tekad bulat, kita yakin dengan Allah, dan buang segala halangan depan mata daripada godaan-godaan dunia, akhirat pun depan. Dunia ni barang lekeh, rasa susah cari makan, orang panggang boleh rezeki anak dia. Kenyang-kenyang dah. Lapan ekor anak orang panggang. Bucik nyetni perut ni. Makan sedara. Pagi petang. Tak lapar dah. Dah kita bukan bapak panggang. Faham? Turun pagi bahan berok tengah hari sekor. Kenyang dah bahan. Petang ni berok pula dua ekor. Bagi ke anak. Rezeki. Faham? Bagi dia. Tak susah-susah. Dah dia sembah benda. Sembah umbi sini. Tuhan dia. Dan kita sembah apa? Sembah Allah. Lepas tu tak yakin dengan Allah pula. Berat nang-nang itu. Kok mana pula? Janji Allah tak yakin. Janji manusia yakin sangat. Makcik masuk sahang ni. Sahang asdi. Masuk 1,000. Makcik mari 5 tahun lagi jadi 1,600. Makcik bodoh saya juga. Pergi 5 tahun lagi tinggal 600 buat 1,000. Mampu kerah tu. Manusia percaya sangat. Allah tak percaya. Dia orang sakit itu. Menyakit banyak. Quran tak baca. Baca Quran itu. Mana baca Quran? Baca surat apa? Dah bila baca Quran? Dekat nak mampu kerah lagi. Baca Quran. Minta tolong dia. Cik Imam pasal ayah nampak lain macam dah. Pergi rumah. Kena pergi. Tak pergi tak boleh lah. Nampak? Ayah pun tak pun molek dah nampak tu. Mata belalak. Gilah. Cik Imam pun pergi rumah. JKK nak mampu. Lepas tu buat benda ni, mari ni. Main badminton ke apa? Tak lah, tolong baca Yasin. Baru nak ngaji. Nak mampu kerah bahan tanah. Baru nak ngaji Quran. Dah jadi apa? Jadi apa? Dah tu kita. Sebab tu Tuhan balas kita gini. Sebab kita hina. Kitab dia kita hina. Nak mati baru bagi ngaji Quran. Haklah, setengah tu mati dulu. Baru ngaji atas kubur. La ilaha illallah. Masa hidup tak baca. Tak ada bergerak gitu. Masih hidup lah orang tidak mahu Quran. Bila kita mati, baca balik buat ingatan. Pasal dia ni masih hidup, baca tidak mahu Quran. Jadi kita ngaji kubur dia, buat ingatan. Comel kau. Tak? Masih hidup dah baca Quran. Baca tidak rabong, mawak pahit. Jangan beli tidak apa. Baca tidak apa. Jangan percaya, jangan beli. Nampak? Jadi untung dia. Tidak apa nipu kan? Tak? Nipu ke? Nipu kita kena bayar pula ke dia. Tak? Jadi pada peristiwa pengejaran musyriki dicari Rasulullah SAW, Nabi sembunyi dalam gua. 4 hari ni gua sur. Gua sur sejarahnya bulan daripada rumah Abu Waqqas yang Waqqas lari mula-mula gua sur. Anak sini Waqqas lah yang tukar atur bekal lelaki yang puang buat masuk apa semua. Deh, maknanya tidak ketinggalan muslimin muslimah anak senyawa aku tak ketinggalan. Maknanya puteri-puteri senyawa aku dipuji oleh Allah. Siapa siap baju ada nak buat ikat makanan Rasulullah. Siap baju nak pakai tubuh siap. Tak sayang. Kerana Rasulullah. Nah, sebab orang yang ikut Rasulullah ni memang mendapat kasih Allah. Orang yang mendapat kasih Allah, dia tak akan susah selama-lamanya. Tak ada apa yang dapat kasih Allah. Nah. Jadi bila dihitar Rasulullah duduk di dalam gua sur ini, dekat dah nak sampai kat lubang, kaki tu siapa depan muka Rasulullah. Kaki je kaki muka. Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Law nazara ahadukum law nazara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana." Kalulah maknanya musyrikin apa seorang salah seorang pada kapi Mekah ni tunduk, nampak dah kita. Agak tidak tunduk. Mana dekat. Nampak dan berduka cita Sayyidina Abu Bakar. Ini turun ayat kisah dalam gua. Idhuma fil ghar. Cerita keadaan kedua orang Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua. Dia abadikan dalam Quran. Ini hebat Sayyidina Abu Bakar. Gua tu. Qala li sahibi yaqulu li sahibihi, nampak, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kala berkata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan duka cita, jangan bimbang, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah serta kami, serta kita berdua. Sebab apa Nabi kata begitu? Sebab Sayyidina Abu Bakar kata, kalulah musyriki ni jahat ni nak bunuh kita, dia tunduk, dia nampak dah kita dua orang. Nabi jawab, ai tak kena gitu. Sayyidina Abu Bakar kata, dia nampak dah kita dua orang ni kali tunduk. Nabi jawab, ma zannuka bisnaini, mu duk suka kita dua orang. Allahu salisuhuma, kan Tuhan yang ketiga. Kita dak dua orang, tiga orang ni Tuhan. Takut apa? La tazan, jangan duka cita, innallaha ma'ana. Allah serta kita. Nak duduk umur dalam jiwa kita, Allah berserta dengan orang yang tolong agama dia. Tapi syarat kita kena tolong agama Allah. Mulakan dengan diri kita dulu. Waqaddimu li anfusikum. Mula dakwah diri kita dulu. Lepas tu anak-anak kita. Wa ahlikum. Jarang-jarang kita. Jangan tak ingat anak pula. Kita duduk sibuk dah. Anak dah ingat pula. Pakai kakak-kakak air belah pula puang. Pada dogor pula masa minggu. Balik awal gitu. Tak kena lah gitu. Nah, buah belaka dah, somek dah, injing pun tukar minyak selendang, tukar belaka dah, ezoh buah hak baru dah, tering hak baru dah, minyak petrol isi penuh 100 penuh. Cuma tayar yang sebelah dah ubus ke. Tak? Tak lama bahan tanah. Tak lain buah belaka dah, tayar yang dah ubus ke. Sebelah di kiri, konak dua kali konak, bahan tanah lagi. Faham? Punah jahannam, belanggar tengah jalan. Dia gitu. Tak, dia kena kemah ha. Kena kemah baru comel jalan. Langgar dia gede tak apa kuan ni. Nah. Jadi mukjizat Rasulullah SAW ini terbukti. Tadi kaki dekat. Kaki kan kuda Surakah ni sampai dekat. Nah. Sebab itulah Nabi khabar penyakit manusia ni dia antara yang hebatnya dunia. Kata Nabi kata barang sampai hijrah. Hijrah ni perjuangan, pengorbanan bersama Rasulullah. Tapi ila dunia sana dunia. Kerana dunia ni nak kabur, dunia ni lah penyakit yang paling hebat. Menyerang umat manusia. Daripada dulu sampai sekarang. Bapa ulama' tu, Bal'am Ibn Ba'ura. Faham? Jadi sesat kerana harta. Tuan-tuan kata tu imam masjid negara. Baru 1.2 juta. Daripada pakai jubah, pakai baju bunga. Daripada pakai serban, pakai topi sudu. Faham? Sanggup dengan 1.2 juta. Nampak kau ni? Itu kerja Allah Ta'ala belaka. Faham? Ini akhir zaman. Bapak jahil sokong tu guru. Bapak alim sokong tahu. Ini tak masuk akal ke? Bapak jahil tak tahu benda hukum. Kerja dia naik nyong. Kera buruk naik kau duduk tanda. Kerja dia tu dengar tak apa. Sokong orang alim pula. Ini pelik. Ngaji Mesir ustaz. Ngaji macam-macam universiti Islam. Sokong bapak tahu pula. Ini kita kena terima. Tak? Sebab tu, korporat-korporat Mekah, dia ni sokong Abu Jahal, Abu Lahab. Sokong hak sesat. Pak sesak-sesak sokong Rasulullah. Tak, kita dah agak cetak ni, dah agak ni. Ni nikmat belaka ni Tuhan bagi. Dah agak kita boleh mari surat. Kalau kita boleh projek 800 juta nak mari surat lah ni. Bol layang lah. Minta maaf tadi kita sibuk kat ni ada projek baru nak buat stadium di kampung. 800 juta. Boleh pergi surat? Tak mari lah. Haa tak? Haa. Dah ni mari. Basak terik. Mari lah. Haa basak ni nikmat. Faham? Dalam bala ada nikmat. Dalam nikmat ada bala. Tuhan wisna pun semua lupa pada Allah. Dadang gisura, dadang kuliah, dadang nak semayang jemaah. Dalam nikmat. Ada bala, ada racun, ada mata kain dalam. Nak? Kita nak kaya. Aku kalau kaya bila-bila, aku nak derma. Dadang kaya. Selalu kita kena beri derma. Dadang kaya, tak ingat dah. Tak macam dulu. Berangang boleh. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih molek daripada pekerjaan amalan ni. Nampak? Jadi dalam sesak ni kita berjuang Islam. Kita jadi seperti pejuang-pejuang di zaman Rasulullah. Basak terik, tak ada piti, tak ada harta benda. Kalau ada harta benda kaya macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman pun rela infak fi sabilillah. Tak ada hal. Faham? Bak bayar kan? Bukan orang tok guru bayar, bukan ustaz bayar, Allah Taala bayar. Paling kurang dalam bayar ganja 10. Paling kurang. Nampak? Tank tipe P panggil. Bukan dabar P. 10 kali P. Banyak tuan bayar. Tu hak paling wasak sekali hak ayam mata dia ni. Hak paling banyak 700 kali ganda. Maknanya kalau kita wisriah tuan bayar 700 ya. Seolah-olah. Nak cari dua ni. Kalau kerajaan dunia wasak targetnya 10 kali ganda. Rasul kata 700. Tapi ini kerajaan Allah. Kerajaan besar. Kerajaan yang kita kerja siang dan malam. Tak boleh pecing. Pecing tak pecing. Mati baru pecing. Kerajaan dunia 55 yang balik lah. Dia berambuh mu balik kerja rumah. Nampak? Datang mari jabat aku. Tapi dia tak kata gitu. Dia tulis pencin. Gitu. Tapi pencin tu kita kalau terjemah Melayu. Awak tidak dikendaki lagi pejabat ini. Kerana awak otak pun 55 lebih dari 56. Jadi nak bengong dah. Jadi punah janang atas pejabat. Dia berjanang lagi. Itu kalau terjemah. Kita suka nak pecing. Pecing lenggok. Faham? Tak faham kita. Tapi kita kerja dengan kerajaan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nalah kamu mengabdikan diri kepada Allah siang dan malam sampai mati. Bukan 55. Nah, kerajaan Allah sampai mati. Nah. Ini kita. Pecing baru nak bagi surga. Pecing baru. Mana tak dia tengok haji hidup ni duduk kat surga dah ni nampak mari mau. Pecing lagi tak takut itu takut nak hari. Takut gaji dia. Dah gaji kijim dia. Dah gaji tak besar. Ini sani. Boleh 900. La ilaha illallah. Ingat boleh bulan rotik. Matahari rotik bagi. Gaji 50 juta sebulan. 800 je gaji. Tengok. Nampak? Ini. 55 pecing baru. Hari itu lah. Nak? Tapi kita kena suka baik. Nak? Jangan kata ke dia. Mungkin kita baru keluar mani. Balik. Faham? Lewat sikit keluar. Maka mari surah. Balik tu. Nah. Ada gomor lewat. Nah. Bukan sini kita ni. Kita kat Australia ni. Kat sini. Jadi. Dunia ni penyakit dia. Dia tak kira tuan. Nampak? Dunia ni. Kemegahan atau benda dia tak kira. Tak. Kalau judi ulama' ambuh. Ulama' nak judi. Ambuh, mai ustaz, teman saya pergi ke tiandin sekejap judi dua malam tau. Tak ada, tak baik orang. Nah, kita ambuh tu. Tapi dunia, semua orang tau. Tuan guru ke, ustaz ke, kiai ke, tu haji ke, ulama besar ke, janggut kuning ke, janggut biru ke, gila belaka. Faham? Dah tak kira. Sebab tu keboh habis tau, ulama' habis jadi anjing belaka. Faham? Bapak-bapak alih habis jadi anjing surat belaka. Tok imam tu anjing. Rela mempertahankan orang zalim kerana gaji dia. Nak selamat gaji dia, sanggup. Tok imam anjing. Siapa kata? Nabi sabda. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia ini seperti bangkai. Dan yang sangat kasih kepada bangkai, anjing. Ustaz nak ke dunia? Ustaz anjing. Ada ustaz ni ngajar surah mu. Ustaz anjing. Kata gitu. Betul tak? Kira betul? Tapi hak dunia lah. Siapa lupa akhirat. Sanggup jual akhirat. Ambil dunia. Tak. Sanggup maknanya menyokong orang zalim, orang melakukan maksiat, menganjurkan macam-macam pesta yang tidak diredai oleh Allah. Sanggup diam kerana gaji. Ha, tu kata. Gaji dia dah pilih ke? Dia itu anjing dah atas dunia. Tahu? Ha, hadis ni tak apa kuat. Tak apa kuat pula dia kata hadis ni. Dah ayat Quran, famasaluhu kamasalil kalbi. Ha. Maka bandingannya ulama-ulama ini seperti anjing. Ha, dalam Quran. Pasti dia nak kata ayat ni tak kuat pula. Ayat dak eh? Bangang. Neh. Ha. In tahmil alaihi alhas au tatruk yuhu au tatruhu yalhas. Kalau mu cara dia pun jelek, mu lari pun jelek juga. Ini ulama-ulama dunia. Mana kira jelek nak minta makanan sama. Nak makan saja. Ha. Tuan kata anjing lah. Tok Imam tu, Tok Imam. Tok Imam anjing. Tok Imam najis mughalladhah. Faham? Dah tu serbang besar buat apa? Anjing pakai serbang. Ha. Ini baru betul. Kena marah ayat Quran. Dah boleh baca ayat Quran ni. Ha? Boleh tak? Boleh ayat Quran. Baca tak boleh kerah. Kerah gua ni ayat Quran. Ha? Ayat Quran ke benda kita baca? Famasaluhu kamasalil kalbi. Ayat Quran ke tak? Ha. Kita komik aja rimba. Ha. Ayat Quran lah tu. Dah tak boleh baca ayat Quran dalam surat. Buat tak tahu lah pula. Dah boleh baca Quran. Ha. Ha. Yang muka bawah tu. Kita bongkar kitab suci. Ha. Ha. Paulus Badawi sendiri katalah TV. Ha. Aku cari Razali. Mula ambil tu tadi. Faham? Ha. Kita bongkar kitab suci. Kitab suci kata dah. Bandingan ulama-ulama ini adalah anjing. Ha. Dah anjing kita nak pergi dengar anjing saja. Boleh dengar tak? Berat apa gitu? Dah kita boleh jadi tu belakang terimam-terimam tu anjing dah. Tak boleh ya. Ha, ni faham baik. Leh. Ha. Dia tu tak boleh. Ini keras sangat. Eh, ada kali nak keras. Kalau tak keras, kita tak ada ni. Tak beranak kita. Tak ada. Ha. Ha, ada gitu. Ada kali nak keras. Ha. Understand? Faham? Ha, tak ada lah kita. Apa? Mandu. Mati pucuk. Eh, tak ada suriak. Berat kita. Eh, ha, ada kali nak lembut. Kesalahan-kesalahan pertama orang lembut dulu. Tak? Ha. Kemudian Nabi kata, di antaranya yang menyebabkan tak dapat pahala hijrah, iaitulah sebab agak puang. Sebab agak puang. Apa ni urat kot, nyakit ni. Nyakit urat. Nah, Nabi kata, au ila imra'atin yang kihaha. Dia hijrah ni, dia sama Rasulullah. Satu rombongan, satu angkatan dengan para sahabat muhajirin. Tapi tak dapat pahala hijrah. Apa? Dalam hati dia niat nak nikah dengan tunang dia di Madinah. Tunang dia atas surat, kalau nak nikah aku, aku tak mau turun Mekah, mau naik sini. Dia nak naik surat, takut. Serigala apa semua lanyu, supang Rasulullah. Ha, dia kata, sebut dalam hadis. Nabi terang lalu. Jibril mari khabar, salah seorang rombongan yang berhijrah ke Madinah, hatinya bukan kerana Allah dan Rasul, kerana nak nikah. Maka Nabi kata, yang kihoha, dia dapat nikah. Pahala hijrah, tak dapat. Ha, waktu kita ni jangan ating dengan niat lain. Niat Allah dan Rasul dulu. Hak lain di mari tu kita tepi. Ha, biar betul niat dulu. Tak, ha, kita niat terdiam. Sudah buat ibadat baru nak niat. Tak jadinya. Niat dulu biar betul. Ha, ha, niat betul dia payah reyok. Ha. Ha, ni niat ni apa yang sokong sangat tu guru ni. Ha, dia cang boleh tanam seping. Ha, tak boleh niat lagi tu. Ha. Nampak? Lepas tu dia ni Datuk Guru dah. Ha? Bila Datuk Guru dah merata dah, kau ni pula dia ni? Ha, kita tak apok juga ni. Nampak Pak Nung juga tu. Ha. Apok tu dah dah isi orang atas dah kaget dua. Kaget boleh dah. Ambil kaget tu rembah atas tok dia mampu. Ha. Apa benda kaget? Beli sendiri lah. Ajar beli sendiri tak? Baja beli sendiri tu beli. Dah padat boleh nak beli sendiri belakang pun benda ni cerita ni. Ni jadi subsidi tak mau jadi macam ke budak-budak cek macam pelayan Vietnam mau. Makanan nak orang tok mau. Pun dia kemang. Ha? Ha. Tak gerak lah kita. Mati muda anje mati muda. Tak gerak tak kerah tubuh. Tak. Ha, kalau dulu tak ada gini-gini. Jadi mata. Tahu ibu basikal nak kita nak pergi sekolah gua ni. Ha, ni baki. Berapa ribu sekarang semua? 100 ria je. Ha. Ha. Dah dah sekejap pagi ni orang. Dapat ia. Celuk. Faham tak? Haa, dia gitu. Jadi, haa, ni orang puang menyebabkan laki-laki ni, Muhajir Ummu Qais. Nama awet dia ni Ummu Qais. Haa, di Madinah ni, tunang ni. Maka bagilah dia Muhajir Ummu Qais. Dia hijrah kerana Ummu Qais. Haa, kerana orang puang. Nak kabar dua musuh yang boleh melemahkan kita daripada perjuangan sedunia. Yang kedua orang puang. Ha, puan. Dah lari serang lah, apa dah? Nikah. Dah apa nikah lari serang? Dah orang puan ni takut dia serang. Tak boleh lah. Tak boleh dengar lah. Bengong. Kan wajib talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Nah, belajar ilmu agama wajib atas laki-laki, perempuan dan laki-laki dan perempuan Islam. Ha. Kali mari dah. Dulu dah luar sama. Dulu tak nikah lagi. Masih bujang. Duduk seorang. Dan ni kalau tinggal seorang, apa ni takut ada katok dapur. Binawe katok. Bukan naga. Kalau naga dah tahu. Iman rekor duduk kat tikap. Katok eh. Geli-geli abang asal segi asurah abang. Saya takut lah. Pada bapak pun takut. Ha. Bawa lah bini wagi dengar. Hukumnya wajib. Jangan main-main. Ah ha, kita akan kena tanya isteri kita. Mu ajar tak ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu ni, ilmu ni, ilmu ni, ilmu kabar ke tak? Ha. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap suami pasti akan ditanya daripada isteri. Ha. Mu ajar tak bini mu hukum haid, hukum nifas, hukum istihadah, hukum mani, hukum wadi, hukum mazi, hukum segugu, hukum putihan. Ha. Darah talak. Jawab mana kita? Tubik dahi lah kita kat gini. Haa tak? Haa. Haa tu kata. Tak apa ro'i ke dia. Dari mari lah. Dah tu nampak ada teman dah. Ha? Dua orang nak dari mari teman. Apa dah hari dah surat. Opang dia ni ngandung. Ngandung hulau. Hari tu takut katok. Haa. Ha. Alohang opang. Tak boleh tinggal. Tak tinggal. Dah kerja boleh tak? Kerja tinggal siapa? Turun pukul 8, alik pukul 5. Tak. Apa je ingat? Ha? Dia kata, kalau dunia apa? Mampu kerah lah apa? Kalau dunia. Ha? Kalau alih surat, alih kerana Allah, banyak alasan. Lepas tu tak mari pula, tak mari apa? Dekat nak sampai bulan lah. Tak boleh mari. Lepas tu tak mari pula, apa dah mari? Beranak. Tak ada orang nak jaga api nyala. Beranak. Nah. Lepas tu lama besar lah. Tak mari juga apa? Ada pula orang baru. Dia main gitu, orang mampu kerah gitu. Allah Rabbi. Dan nak masuk surga. Surga mana nak buka pintu? Faham? Surga-surga ni orang yang ta'at. Al-jannatu lil muti'. Surga-surga ni orang yang patuh pada perintah Allah. Bukan atas kita pintu. Bukan atuk kita surga. Hak Allah. Orang ta'at ke Allah baru boleh. Ha? Bukan kita tak mahu Tuhan perintah. Tak ambuh ikut. Tapi nak surga dah. Anak kita kita dah beri. Hak kita suruh dah buat. Hak kita larang buat. Lepas tu suruh beli basikal, beli jam, beli tu, beli yang layang kamu. Ni tahu ni. Ulu cakur dia. Faham? Ha? Bayar dah Allah Ta'ala. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Mu kena reti. Allah Ta'ala lebih keras lagi seksa. Tak macam kita. Nak? Siapa masa? Ha? Boleh seminit lagi? Ha? Ha. Jadi pendek cerita, sampai di Mekah Rasulullah SAW disambutlah dengan bermacam-macam cara sebab itulah boleh kita sambut sempena hijrah Rasulullah SAW boleh kita sambut jaga sah kan, jangan dalam sambutan itu ada perkara-perkara yang bercanggung dengan syarak. Jadi orang budak-budak kecil menyanyi apa semua, Nabi memberikan satu ucapan yang sangat berharga yang meletakkan nilai kaum Ansar dan Muhajirin di sisi Allah